kanu yakununa alaihi libada. Ikhwan fiddin a'azakumullah, di ayat yang ke-14 dan setelahnya dari surah Al-Jin, pembahasan kita tentang jin yang merupakan makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan makhluk yang namanya jin ini adalah makhluk yang mukallaf, sama seperti manusia dibebani syariat. Siapa yang taat maka untuknya kenikmatan, dan siapa yang tidak maka untuknya adab Allah Subhanahu wa taala. Keadaan para jin sama seperti manusia, ada yang mukminnya, ada yang kafirnya, ada yang solehnya, ada yang tolehnya. Sudah kita lewati kemarin pembahasan bahwa wa anna minna salihuna wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidada. Diriwayatkan dari Al-Imam Al-A'mash Sulaiman bin Mihran bahwa ketika dia didatangi oleh jin, dan jin pun beliau pun mengatakan makanan apa yang paling kalian senangi. Taib. Maka diberikanlah makanan yang disenangi itu. Nampak makanan itu terangkat sementara tidak ada yang kelihatan mengambilnya. Kemudian Al-Imam mengatakan, hal fikum hadihil ahwa, adakah pada kalian kebid'ahan-kebid'ahan ini, yakni kelompok-kelompok yang ada dalam Islam ini, adakah juga pada kalian wahai kaum jin? Dia pun mengatakan na'am, iya. Kemudian fama taqulun ar-rafidah fikum, terus bagaimana pendapat kalian tentang kelompok Syiah Rafidah di tengah-tengah kalian? Maka jin itu pun mengatakan syarruna, kelompok terjeleknya di antara kami adalah Syiah Rafidah. Barakallahu fikum. Jadi di sana ada kafirnya, ada mukminnya, ada orang solehnya, ada orang tolehnya. Ada yang tegak di atas sunnah, dan ada pula yang senantiasa senang dengan kebid'ahannya. Subhanallah. Maka di ayat yang ke-14 ini kata Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita tentang jin yang menyatakan tentang dirinya dan kaumnya. Kita ingatkan bahwa iblis ini dari kalangan jin, bukan dari kalangan malaikat. Sebagaimana sebagian orang menganggap bahwa iblis dari kalangan malaikat. Barakallahu fikum. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa. Dan ketika kami mengatakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah mereka semuanya kecuali iblis. Illa di sini istisna pengecualian, pengecualian di sini pengecualian istisna munqati' namanya. Istisna munqati' yang menunjukkan bahwa iblis bukanlah dari kalangan malaikat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Sesungguhnya iblis itu dari kalangan jin, bukan dari kalangan malaikat. Fafasaqa an amri rabbih, kemudian dia pun berlaku fasik, tidak mau taat akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa anna minal muslimun, dan di antara kami ada yang muslim, wa minal qasitun, dan di antara kami ada pula yang tidak mau beriman. Barakallahu fikum. Ada yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ada pula yang melenceng. Barakallahu fikum. Menyimpang jauh dari kebenaran. Subhanallah. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hidayah siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah mencabut hidayah dari siapapun yang Allah kehendaki. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Maka barang siapa yang aslama, yakni masuk Islam, tunduk patuh terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taat dia, faulaika taharraw rasyada, maka mereka itulah orang-orang yang memilih jalan petunjuk, jalan kebenaran. Barakallahu fikum. Mereka bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barakallahu fikum. Ada yang Allah gerakkan hatinya untuk bersungguh-sungguh mencari agama ini dan mengamalkan agama ini, maka mereka itu yang dikatakan taharraw rasyada. Berusaha, Allah yang berikan taufik untuknya. Allah membantunya, menggerakkan hatinya untuk mau dan semangat untuk mempelajari agama ini, sehingga dia pun mengenalinya dan bisa mengamalkannya. Ada juga orang yang tidak digerakkan hatinya, tidak diberi taufik, tidak ada semangat, bahkan tidak ada keinginan untuk mengetahui dan memahami agamanya, sehingga agama dan keyakinan itu biasa-biasa saja. Dia melihat orang lalu-lalang berangkat pulang masjid, biasa-biasa saja. Tidak ada sesuatu yang menggerakkan hatinya. Baik. Orang senantiasa sibuk dengan urusan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak juga dia tergugah. Baik. La haula wa quwwata illa billah. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Jadi Allah yang memberikan hidayah, Allah yang menggerakkan hati seseorang, Allah yang memudahkannya. Amal qasituna fakanu li jahannama hataba. Dan ada pun orang-orang yang melenceng. Barakallahu fikum. Orang yang menyimpang dari jalan kebenaran, jalan Islam. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakanu li jahannama hataba." Maka mereka akan menjadi kayu bakar api neraka. Barakallahu fikum. Jadi hataba. Dan jangan ada mengatakan bahwa itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti mereka adalah orang-orang yang dipaksa untuk melakukan itu, yakni melakukan kemaksiatan, kemudian diadab oleh Allah SWT. Subhanallah. Masalah takdir masalah lain, sementara masalah takdir masalah rahasia, urusan gaib yang Allah Subhanahu wa taala tentukan atas hamba-hambanya. Kita tidak tahu apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala pada kita. Yang ada pada kita adalah Allah memberikan kita keinginan, Allah memberikan kepada kita ikhtiar, memilih. Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk mengamalkan apa yang kita inginkan. Ada yang terpaksa melakukan maksiat. Ketika dia dipaksa melakukan maksiat, maka tidak akan dosa, tidak akan dianggap dia berdosa. Dan barang siapa yang dipaksa untuk melakukan ketaatan, maka tidak ada pahala untuknya. Barakallahu fikum. Anda diperintah, Anda dilarang, disitulah Anda memilih. Tentunya semuanya setelah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada seorang pun yang boleh berdalil dengan takdir untuk tetap dia di atas kemaksiatannya. Kenapa dia tidak berlaku baik kemudian dia berdalil dengan takdir? Kenapa justru dia yang memilih untuk melakukan kejelekan kemudian berdalil dengan takdir? Subhanallah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Ammal qasituna fakanu li jahannama hataba." Siapa yang menyimpang dari jalan kebenaran, maka dialah yang bakal menjadi api neraka. Jadi kayu bakar api neraka apa? Walau istiqamah ala tariqah, walau istiqamah ala tariqah, dan seandainya mereka semuanya, jin dan manusianya, karena dua ini makhluk yang mukallaf, dua ini makhluk yang mukallaf, makhluk yang diberi beban syariat, itu dia beramal dengan syariat itu. Subhanallah. Walau istiqamah ala tariqah, seandainya mereka istiqamah di atas jalan kebenaran ini, di atas Islam ini, di atas ketaatan ini, di atas ketauhidan ini, di atas amal soleh ini, la asqainahum ma'an ghadaqa. Taib. La asqainahum ma'an ghadaqa, maka kami akan memberi untuk mereka air minum. Barakallahu fikum. Yakni air hujan dan kenikmatan-kenikmatan yang di dunia ini, air diberikan air hujan untuk kebutuhan-kebutuhan hidup dia. Barakallahu fikum. Dan di hari akhirat dia akan diberikan minuman-minuman yang sangat lezat. Subhanallah. Kami akan lapangkan, longgarkan untuk mereka rezeki di dunia. Barakallahu fiik. Kami akan lapangkan untuk mereka rezekinya. Walau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa linaftinahum fih. Untuk kami juga menguji mereka dengan nikmat-nikmat itu. Barakallahu alaikum. Dengan nikmat-nikmat itu. Karena nikmat adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabiullah Sulaiman, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Faman syakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Ini adalah keutamaan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji aku. Apakah aku termasuk orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala atau justru termasuk orang yang kufur? Siapa yang bersyukur, maka kesyukuran yang dia lakukan untuk dirinya sendiri. Wa man kafar, dan barang siapa yang kafir, maka subhanallah, Allah Subhanahu wa taala Maha kaya lagi Maha terpuji. Ini kalau kita istiqamah di atas jalan yang benar, maka kita akan diberikan di dunia ini kenikmatan, dan di akhirat apalagi. Di dunia ini diuji juga dengan nikmat-nikmat. Wa may yu'rid 'an dzikri rabbih. Dan adapun orang-orang yang berpaling dari peringatan Rabb-nya, baik, berpaling dari ketaatan, berpaling dari Al-Quran dan mentadabburinya serta beramal dengannya, masya Allah, yasluku 'adaban sa'ada, baik, maka dia akan mendapatkan azab yang sangat menyiksa. Barakallahu fikum. Sangat keras. Wa anil masajid lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwa masjid itu adalah bangunan yang dibangun untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa anil masajid lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan kalian berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah meminta, berdoa dan beribadah kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Masjid dibangun untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid dengan ahkam yang berhubungan dengannya, masya Allah, luar biasa. Ada ahkam yang mengaturnya. Masjid dibangun untuk beribadah, bukan untuk yang lainnya. Barakallahu fikum, dari urusan dunia, tapi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masjid untuk zikir kepada Allah, untuk salat, untuk itikaf, untuk menyampaikan ilmu, dan dari sekian banyak kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu, ketika dulunya ada orang yang mengumumkan barang hilangnya, Rasulullah SAW mengatakan la raddallahu. Dallatak atau bihadal makna, semoga Allah tidak mengembalikan barang-barang yang hilang dari engkau. Masjid ini bukan untuk mengumumkan perkara-perkara yang seperti itu. Baik. Dan juga masjid harus dibersihkan, bukan untuk kotor-kotor, bukan untuk najis. Baik. Masjid dibuat sedemikian rupa sehingga orang nyaman, aman di dalamnya, senang untuk tinggal di dalamnya. Subhanallah. Ini yang dikatakan ta'mirul masajid, menyemarakkan, barakallahu fikum, masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Semarak dengan salat, salat semarak dengan ilmu. Baik. Semarak dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada. Baik. Cuman sayangnya orang-orang sekedar bermegah-megah dalam membangun masjid. Sekedar bermegah-megah. Duit miliaran dipakai untuk membangun masjid, masjid megah, ternyata orang yang sholat dalamnya sangat sedikit, dikit sekali yang sholat. Di hari-hari biasa tidak sampai setengah shof, saking luas dan besarnya masjid, cuman ya 20 orang. Sementara kapasitas masjid itu ribuan orang. Subhanallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taqumu as-sa'atu hatta yatabahan nas bil masajid." Tidak akan tegak dan tidak akan didirikan hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah manusia bermewah-mewah, bermegah-megah dalam membangun masjid. Barakallahu fiik. Masjid dibangun untuk memakmurkan, untuk dimakmurkan, barakallahu fikum. Dihidupkan dengan ibadah-ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid yang sederhana tapi ramai dengan kebaikan dan ketaatan lebih utama. Barakallahu fikum. Zaman sekarang perlu mencetak orang-orang yang bisa menghidupkan masjid. Barakallahu fikum. Karena masjid banyak walillahil hamd, cuma tidak ada kegiatan di dalamnya, tidak hidup masjid itu. Cuma sekedar sholat 5 waktu. Di keadaan-keadaan tertentu pun kosong dari orang yang melakukan sholat. Tidak ada. Wa anal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. maka jangan pernah kalian berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala siapapun dan apapun dia. Karena doa adalah ibadah. Kapan Anda berdoa berarti Anda telah mengibadahinya. Dengannya Anda dicap musyrik. Wa annahu lamma qama 'abdullah yad'uhu kadu yakununa 'alaihi libada. Wa annahu lamma qama 'abdullah, dan sesungguhnya ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam berdiri melakukan salat kadu yakununa 'alaihi libada, hampir-hampir saja jin ini barakallahu fikum berkumpul semuanya mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Untuk apa mereka barakallahu fikum melakukan itu? Ya karena semangat mereka untuk mendengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di awal ayat barakallahu fikum mereka sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba." Bahwa para jin ini mendengarkan bacaan-bacaan Al-Qur'an, bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana juga pengertian yang lain yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Katakan wahai Rasul kepada mereka orang-orang kufar barakallahu fikum, sampaikan kepada mereka wahai Rasul, innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada, sesungguhnya aku hanya menyembah Rabb dan aku tidak mempersekutukannya dengan satu apapun. Di riwayat yang lain barakallahu fikum bahwa mereka orang-orang kafir sangat tidak senang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hampir-hampir saja mereka melakukan sesuatu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ini. Innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Ini yang paling mereka tidak suka. Ini orang-orang musyrikin. Maunya mereka menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya. Sementara itu bukan ajaran para anbiya war rusul. Ajaran para nabi dan rasul hanyalah menyembah Allah dan tidak menyembah siapapun dan apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Lama qama Abdullah yad'u kadu yakununa 'alaihi libada. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kaumnya untuk mengatakan la ilaha illallah. Mereka sangat tidak mau mengucapkan itu. Tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Karena memang la ilaha illallah bukan hanya sekedar kata-kata untuk diucapkan, bukan. Tapi untuk diyakini dan diamalkan. Barakallahu fikum. Syahadat ini adalah kalimat persaksian yang harus diucapkan dan harus diyakini serta diamalkan. Qulu la ilaha illallah tuflihu, katakan la ilaha illallah kalian akan selamat. Jawaban mereka apa? Aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad ini mengajak kita hanya menyembah Tuhan yang satu? Sementara banyak Tuhan ini. La hawla wa la quwwata illa billah. Karena mereka sangat paham konsekuensi syahadat itu. Kapan mereka ucapkan berarti mereka harus tinggalkan semua sesembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena konsekuensi inilah mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Sebagian orang mengucapkan la ilaha illallah tapi nyatanya mereka masih mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembelih untuk selain Allah. Mereka bernadar kepada selain Allah. Mereka berdoa, meminta, berharap kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya adalah bentuk-bentuk kesyirikan. Bentuk-bentuk kesyirikan yang dengannya orang dicap musyrik. Wa annahu lama qama abdullah yad'uhu kadu yakunu 'alaihi libada. Qul inna ma'a rabbi wa la usyriku bihi ahada. Qul inni la amliku lakum darran wa la rashada. Katakan kepada mereka, wahai Rasul, inni la amliku lakum darran wa la rashada. Aku tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan kemudaratan kepada kalian. Demikian juga petunjuk. Hidayah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang berhak untuk barakallahu fikum, memberi hidayah siapapun yang Allah kehendaki. Bukan siapa-siapa, bukan Rasul, bukan Nabi. Tapi di tangan Allah subhanahu wa ta'ala hidayah itu. Musibah, bencana, malapetaka, azab juga bukan di tangan Rasul, tapi di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan kalian, kul inni la yujirani minallahi ahad. Aku sendiri, katakan aku sendiri, tidak akan ada yang bisa membela aku, melindungi aku dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya Allah akan mengadab aku, tidak akan ada. Apalagi kalian. La yujirani minallahi ahad, walan ajida min dunihi multahada. Subhanallah. Subhanallah. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa mendatangkan kemudaratan dan juga tidak bisa mendatangkan kemanfaatan. Baik. Bahkan beliau sendiri mengatakan, dan ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, la yujirani minallahi ahad. Tidak akan ada yang bisa membela Rasulullah seandainya Rasulullah berlaku maksiat. Baik. Walan ajida min dunihi multahada, dan aku tidak mendapati sesuatu atau siapapun untuk aku berlindung padanya dari azab. Cuma Rasul adalah manusia yang diistimewakan dan diberi tugas oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan risalah, menyampaikan kebenaran. Illa balaga minallahi wa risalatihi. Wa may yasillahu rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Illa balagan. Ini tugas. Tugas Rasul hanya menyampaikan. Wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagul mubin. Tidak ada kewajiban Rasul kecuali menyampaikan dengan penyampaian yang sangat-sangat jelas. Tidak ada kekaburan padanya. Maka barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka untuknya neraka jahannam khalidina fiha abada, kekal dia di dalamnya selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa taat, tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, sehingga kita menjadi orang-orang saleh, mukmin, taqi, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diwafatkan dalam keadaan radiyatan mardiyah, ridha kepada Allah dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan sampai sini. Subhanallah.